Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita sore edisi hari ini Kamis 3 November 2022. Dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Mobil yang ditumpangi diduga hilang kendali. Rombongan mahasiswa FKUSK alami kecelakaan. Polres Sabang blender 1 kg sabu-sabu. Sungai meluap, korban banjir di Aceh Selatan dievakuasi dengan perahu karet. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sudarlun hendak pergi bakti sosial, rombongan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala mengalami kecelakaan sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Banda Aceh Medan, Desa Sukamulia, Kecamatan Lembah Selawa, Aceh Besar, Kamis 3 November 2022. Dalam kejadian tersebut, mobil penumpang Toyota Avanza BL819JJ yang ditumpangi rombongan tersebut menabrak dua orang pengendara sepeda motor yang berprofesi sebagai pelajar. Dua pengendara tersebut yakni Indra 14 tahun meninggal dunia dan Muhammad Rizki 14 tahun mengalami luka ringan. Kedua korban saat kejadian mengendarai sepeda motor masing-masing dan tidak menggunakan helm. Sementara rombongan mahasiswa Fakultas Kedokteran USK antara lain Anissa Karina Putri Siagian 20 tahun meninggal dunia, Rafif Irfan Maulana 20 tahun juga meninggal dunia. Sementara korban yang mengalami luka ringan yakni Muhammad Nadil Maulivi 21 tahun, Muhammad Raisul Akram Nina 20 tahun dan Farhatani Ramadhani 21 tahun. Rina mengatakan berdasarkan kronologi kejadian, mobil tersebut melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Tiba di tempat kejadian perkara atau TKP diduga mobil hilang kendali. Kemudian pengemudi tersebut diduga kuat membanting setir mobil dan menabrak kendaraan sepeda motor Suzuki Satria F dan Honda Supra yang datang dari arah berlawanan. Syedaralun, Polres Sabang memusnahkan barang bukti sabu-sabu sekitar 1 kg dengan cara diblender di ruang kerja Kapolres Sabang, Kamis 3 November 2022. Pemusnahan barang bukti temuan tersebut disaksikan Ketua Pengadilan Negeri atau PN Sabang diwakili Fajri Ikrami SH atau Hakim PN setempat. Kajari diwakili Adenan Sitepu SHMH atau Kasipidum, Kepala BNN Kota Sabang, Hasnanda Putra STMMMT. Kemudian pemusnahan sabu-sabu ini juga disaksikan saksi yang menemukan barang bukti temuan sabu-sabu ini, Tengku Hamdani Ajalil, serta pejabat utama Polres Sabang. Amatan Serambi, sabu-sabu itu dimusnahkan dengan cara diblender yang sebelumnya ditambahkan cairan alkohol. Kapolres Sabang, AKBP Muhammadun SH didampingi Kasat Res Narkoba Ibda Firdaus MSH menyampaikan barang bukti temuan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 kg. Barang bukti ini saat ditemukan Tengku Hamdani Ajalil terbungkus plastik merek Guang Ying Wang Hijau. Saksi kemudian menyerahkan barang haram ini kepada polisi. Sudarlun, tim gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI Polri, dan Satgas SAR Aceh Selatan melakukan evakuasi terhadap warga Gampung Luk Raya akibat Sungai Lair Suraya yang meluap Rabu 2 November 2022. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, H. Zainal, mengatakan bahwa hujan dengan intensitas sedang dan lebat mengguyur wilayah Aceh Selatan dari 30 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 31 Oktober pukul 04.00 waktu Indonesia Barat menyebabkan beberapa kecamatan banjir. Sementara itu banjir susulan terjadi sejak 1 hingga 2 November 2022 akibat banjir kiriman dari Aceh Tenggara ke Sungai Lai Soraya yang bermuara di Aceh Selatan dan Aceh Singkil mengakibatkan air meluap. Hal tersebut memperparah banjir di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya daerah yang dilalui oleh Sungai Lai Soraya yang berdampak terhadap pemukiman penduduk di Kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, dan Trumon dalam beberapa gampung. Selain itu, salah satu jembatan di Titi Poben ambruk. Akibat banjir tersebut, sebagian warga mengungsi ke shelter yang dibangun oleh pemerintah Aceh melalui BPBA. Warga juga mengungsi ke area Kompi Brimob Batalion Citrumon. Selain itu, beberapa warga juga mengungsi ke rumah saudara dan kerabatnya yang berada di dataran tinggi, serta sebagian juga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sedaralun, sejumlah kampung di Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang dilaporkan terisolir akibat banjir. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan karena isolasi ini sudah berlangsung 5 hari. Sekretaris Kampung Pematang Durian, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, Burhanuddin Kamis 3 November 2022 mengatakan sudah 5 hari terisolir, sampai hari ini belum ada bantuan apapun. Kampung Pematang Durian, Kecamatan Sekerak dihuni 100 kepala keluarga atau 357 jiwa. Letak kampung ini di seberang Sungai Tamiang dan untuk menuju ke sana harus menyeberang dengan rakit. Burhan mengatakan 2 akses menuju kampung mereka sudah terendam banjir sejak 5 hari lalu, yakni Sulum dan Sekumur. Kondisi ini diperparah dengan kondisi air sungai yang meluap hingga merendam rumah penduduk. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Pelabuhan Benoa Bali kembali membuka akses untuk kapal-kapal pesiar bersandar di Bali setelah sebelumnya ditutup akibat pandemi COVID-19. Hingga Kamis 3 November saat ini ada 18 kapal pesiar yang dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Benoa. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar Bali, Teddy Riandi di Pelabuhan Benoa Bali mengatakan sampai saat ini untuk kapal pesiar yang akan singgah di Pelabuhan Benoa 18 kapal hingga akhir tahun. Teddy mengatakan sejak pandemi COVID-19 pada 2 tahun lalu, Pelabuhan Benoa tidak menerima kapal pesiar untuk sandar di wilayah tersebut. Namun akses telah kembali dibuka pada akhir bulan Oktober 2022 atau saat kasus pandemi COVID-19 melandai. Menurut Teddy, ada total 4 kapal pesiar yang bersandar. Kapal pertama dan kedua bersandar pada pekan lalu. Sementara itu, kapal ketiga dan keempat yakni kapal pesiar MS Viking Orion dan MS Queen Elizabeth bersandar pada Kamis 3 November 2022 pagi hari. Sedaralun, sebuah rudal balistik Korea Utara mendarat kurang dari 60 km di lepas pantai Korea Selatan pada Rabu 2 November 2022. Ini kali pertama sebuah uji coba nyata mendarat di dekat perairan Korea Selatan, mendorong negara itu mengeluarkan peringatan serangan udara dan meluncurkan rudal sebagai protes. Dilansir dari Reuters, rudal itu mendarat di luar perairan teritorial Korea Selatan, tepatnya di selatan garis batas utara atau NLL, perbatasan maritim antar Korea yang disengketakan. Presiden Yoon Suk-yeol, ini invasi teritorial. Pesawat-pesawat tempur Korea Selatan menembakkan 3 rudal ke laut utara melintasi NLL sebagai tanggapan. Seorang pejabat mengatakan senjata yang digunakan termasuk AGM-84H, Gaslamer, yang merupakan senjata serangan presisi stand-off buatan Amerika Serikat. Senjata dapat terbang hingga 270 km atau 170 mil dengan 360 kg atau 800 pon hulu ledak. Peluncuran Korea Selatan dilakukan setelah kantor Yoon berjanji merespon cepat dan tegas sehingga Korea Utara bisa membayar harga untuk provokasi. Senjata Korea Utara adalah salah satu dari 3 rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari daerah pesisir Korea Utara Wonsan ke laut, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS. JCS juga mengatakan sebanyak 10 rudal dari berbagai jenis telah ditembakkan dari pantai timur dan barat Korea Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis, 3 November 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.